الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيما أشهر الإخوة رحمني ورحمكم الله pembahasan kita di materi yang kita bacakan Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami' karya dari Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah sampai pada bab adab kaifiyatus su'al, bagaimana cara kita bertanya kepada seorang muhaddits. Ternyata ada adabnya. Dan bahkan ta'yinul hadithil mas'uli anhu, mempertanyakan materi bahan pertanyaan. Dalam hal ini belum menyebutkan materi hadis yang ditanyakan oleh dirinya. Juga ada adabnya, seperti apa siyak hadis yang harus dia sampaikan kepada sang muhaddits. Sehingga adab yang pertama adalah berhubungan dengan tata cara seorang bertanya kepada seorang muhaddits. Yang kedua berhubungan dengan soal materi pertanyaan yang dia tanyakan. Dalam hal ini adalah hadis yang ditanyakannya tersebut. Kemarin telah kita sebutkan penjelasan dari Maimun bin Mihran rahimahullahu ta'ala. Telah kita sebutkan biografi dari beliau rahimahullah di pembahasan yang sebelumnya. Beliau mengatakan at-tawaddudu ilan nasi nisful aqli, bersikap ramah, lembut, sopan kepada manusia adalah termasuk dari setengah akal. Jadi seorang yang bersikap lembut, baik, santun kepada seseorang, ini termasuk dari setengah akal, menunjukkan dia seorang yang akil. Seorang yang berakal hendaklah demikian. Dia faham keadaan atau siapa orang yang berada di hadapannya tersebut. Dia beda-bedakan antara yang tuanya dengan yang tidak, yang alimnya dengan yang tidak, sehingga dia berbuat baik, santun, sopan kepada manusia, menunjukkan dia adalah seorang yang akil, yang berakal. Wa husnul mas'alati nisful fiqhi, dan baik ketika bertanya ini termasuk dari setengah fikih, setengah ilmu fikih, pemahaman dalam perkara agama, menunjukkan baik di dalam bertanya berhubungan dengan al-ilm, berhubungan dengan ilmu. Betapa banyak seseorang ketika dia baik bertanya ketika kepada seorang muhaddits, ramah, sopan kepada sang alim, dari sisi bertanyanya juga bertanya dengan penuh adab, maka jawaban yang dia dapatkan dari sang alim tersebut, dari pertanyaan yang dia sampaikan, akan dia peroleh jawaban tersebut secara maksimal. Secara maksimal. Beda kalau misal seorang bertanya kepada seorang alim dalam keadaan jelek akhlaknya, tentu sang alim ini akan memberikan jawaban kepada dirinya sekedarnya, ya kan? Karena dia seorang yang su'ul khuluq, jelek akhlaknya. Syahid dari perkataan beliau Maimun bin Mihran rahimahullah adalah perkataan yang terakhir, husnul mas'alati nisful fiqhi. Menunjukkan kepada kita ternyata dahulu para salaf sangat perhatian terkhusus dalam bab adabus su'al. Mereka sangat perhatian terkhusus ketika mereka bertanya kepada seorang muhaddis. Mereka perhatikan adab-adabnya hingga memotivasi yang lain agar juga perhatian dengan adab tersebut. Jangan disepelekan. Jangan disepelekan. Kemudian kita bacakan riwayat yang berikutnya. Beliau menyebutkan dari Malik bin Anas rahimahullah. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, Imam Darul Hijrah. Beliau mengatakan, Ja'a ibnu Ijlan ila Zaid bin Aslam. Datang ibnu Ijlan kepada Zaid bin Aslam. Fasa'alahu an syai'in fakhalata alaihi. Faqala Zaidun, idhhab fata'allam kaifa tas'al thumma ta'ala fasal. Cerita dari Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, beliau menyebutkan datang Ibnu Ijlan rahimahullah, beliau datang mendatangi Zaid bin Aslam bertanya tentang sesuatu, fakhalatu alaih, namun pertanyaannya tidak dia susun rapi, tercampur sebagian dengan sebagian yang lain. Berarti menunjukkan dia mengajukan pertanyaan dalam keadaan tidak bagus. Dalam keadaan tidak bagus. Faqala lahu Zaidun, maka berkata kepada Ibnu Ijlan Zaid bin Aslam, idhhab fata'allam. Pergilah kamu belajar. Nah, kaifa tas'al, belajar bagaimana cara kamu bertanya. Thumma ta'ala fas'al, ketika engkau telah belajar sesuatu yang engkau tanyakan tersebut, baru kamu tanya. Menunjukkan kalau semisal seorang bertanya dalam keadaan belum siap apa yang dia tanyakan, maka jangan bertanya. Materinya belum rapi apa yang hendak dia tanyakan, mungkin tercampur baur antara sebagian dengan sebagian yang lain, tidak tersusun rapi sehingga seorang alim, seorang muhaddits bingung memahami pertanyaan yang dia sampaikan tersebut, maka jangan kita terburu-buru bertanya kepada sang alim. Tapi kita rapikan, kita susun dengan baik, baru kemudian kita sampaikan pertanyaan ini kepada seorang muhaddis. Ini menunjukkan kepada kita, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, selayaknya seorang talibul ilm ketika hendak dia bertanya kepada seorang muhaddis, terlebih dahulu dia perhatikan kira-kira pertanyaan apa yang hendak dia tanyakan. Dia susun, nah, dengan rapi dari sisi bahasanya, mudah difahami, baru kemudian dia sampaikan pertanyaan ini kepada seorang muhaddis. Nah, sampai seperti ini, lihat adab yang diajarkan Zaid bin Aslam ini kepada Ibnu Ijlan. Bahkan beliau memerintahkan agar Ibnu Ijlan pulang dan belajar seperti apa cara bertanya serta tidak menjawab pertanyaan yang beliau sampaikan. Ini menunjukkan semangatnya dahulu para salaf mengajarkan adab kepada seseorang. Kalau dilihat ternyata adabnya salah, maka disuruh untuk mengulangi. Nah, adabnya salah, disuruh untuk kemudian dia mengulangi perbuatannya, baru diajari yang benar. Qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar. Abu Bakar di sini maksudnya muallif, al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Kunyah beliau Abu Bakar. Beliau rahimahullah menyebutkan, memberikan tambahan faedah, yajibu ayyadhkuru sa'ila lil muhaddisi taraf al hadis alladhi yuridu ayyuhaddithahu bihi. فإن كان للحديث طرق متسعة نص السائل على أحسنها وعين ما يستفيد سماعه عنها. Duduk. Kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, wajib bagi seorang yang bertanya kepada seorang muhaddis untuk dia sebutkan ujung dari hadis yang ingin agar sang muhaddis ini menyampaikan hadis tersebut kepadanya. Dia sampaikan ujungnya, ya Syekh, kabarkan kepada saya hadis ini disebutkan ujungnya demikian lafadznya, sehingga Syekh faham bahwasanya hadis ini yang dia maksud disebutkan sebagian lafadznya, sehingga syekh ini bisa menyampaikan hadis ini tepat seperti apa yang dia inginkan. Nah, disebutkan ujungnya. Tidak kemudian tidak dia sebutkan hadisnya, sehingga menyulitkan seorang muhaddis. Nah, menyulitkan seorang muhaddis untuk mencari-cari hadis yang dia maksud. Kemudian di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah juga menyebutkan, kalau misal pada hadis tersebut memiliki jalan-jalan yang luas, memiliki jalan-jalan yang banyak, satu hadis tapi memiliki banyak jalan, banyak jalur, satu riwayat diriwayatkan dari jalur sanad si fulan, yang lainnya lagi diriwayatkan melalui sanad yang berbeda, yang lainnya lagi juga demikian berbeda sanadnya tapi hadisnya sama, maka mu'alif menyebutkan nassas sa'ilu ala ahsaniha, maka sang penanya tersebut memilih dari beberapa jalan-jalan hadis jalan-jalan yang paling bagusnya, jalan-jalan yang paling bagusnya yang diinginkan adalah jalur sanad hadis dari jalur sanad si fulan. Wa'ayyana ma yastafidu sima'ahu anha. Dia menentukan satu hadis yang dia berkeinginan untuk bisa mengambil faedah ketika mendengarkan hadis ini disampaikan oleh sang muhaddis. Nah, sehingga dia tentukan jalur sanadnya. Dia sebutkan hadisnya dan dia sebutkan jalur sanadnya yang paling bagus. Ya Syekh, apakah engkau mengetahui hadisnya si fulan, dari si fulan lafadznya seperti ini, atau kabarkan kepada saya hadis dari si fulan sanadnya seperti ini dan lafadznya demikian. Nah, sehingga disebutkan tarafal hadis, bagian dari hadis yang dia maksud. Ini termasuk dari adab as-su'al. Kemudian di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan satu kisah dari Syu'bah rahimahullah. Cerita ini diceritakan oleh Sulaiman ibn Harb dan Abu Walid rahimahumullah. Keduanya mengatakan, qala lana Syu'batu yauman, telah mengatakan kepada kami Al-Imam Syu'bah rahimahullah di satu hari. Beliau mengatakan, la yas'aluni illa asgharakum. Janganlah ada salah seorang bertanya kepada saya kecuali orang yang terkecil di antara kalian saja. Beliau ingin agar yang kecil yang bertanya, memberikan kesempatan kepada yang kecilnya. Qala, maka keduanya menceritakan, faqama Sahal ibni Bakar, maka berdirilah Sahal bin Bakar rahimahullah. Fasa'alahu, beliau bertanya kepada Imam Syu'bah dengan pertanyaannya. Qala Sulaiman, maka diceritakan oleh Sulaiman, yaitu Ibnu Harb yang menceritakan kisah ini, falam yuhsin yas'al, namun ketika itu Salih bin Bakar tidak bagus ketika bertanya, tidak bagus ketika bertanya. Qala Uthman bin Khurrazad wa qala li ba'du ashabina qala lana Ibnu al-Madini qala lana Yahya bin Hamad qala lana Syu'bah. Ini menceritakan dari jalur yang lain, kisah dari Al-Imam Syu'bah rahimahullah. La yas'aluni al-yawma illa azgharukum, tidaklah ada yang bertanya kepada saya di hari ini kecuali orang yang terkecil di antara kalian. Maka berilah Salih bin Bakar dengan riwayat yang berbeda. Qala Abu Amr wa Uthman ibn Khurrazad faqultu li Sahal bin Bakar, maka saya bertanya kepada Sahal bin Bakar, ayya syai'in sa'alta Syu'bah yawma idzin, apakah yang kamu tanyakan kepada Syu'bah di hari tersebut? Qal, maka belum mengatakan, sa'altu an hadithi Ismail bin Raja an Aus bin Da' bin Dam'aj an Abi Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum, sampai dengan akhirnya. Saya bertanya kepada beliau satu hadis, belum menyebutkan dengan sanadnya, santai sampai dengan Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum, yang menjadi imam satu kaum adalah orang yang paling pandai di antara mereka ketika membaca Al-Qur'an. Naam. Fa sa'altu an hadithi Alqama bin Marsad, hadis Utsman khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Saya juga bertanya kepada beliau hadisnya Alqama bin Marsad dari yaitu hadisnya Utsman yang berbunyi khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sehingga ada dua jalur sanad yang berbeda. Naam. Kita bacakan kisah yang setelahnya. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga perkataan Muhammad bin Hisham. Beliau mengatakan qala Ibnu Uyainah, bercerita kepada kita Al-Imam Ibnu Uyainah rahimahullah, dammani abi ila Ma'mar, dahulu ayah saya membawa saya mendatangi Al-Imam Ma'mar bin Rashid rahimahullah. Beliau mengatakan kana yaji'u ila Zuhri yasma'u minhu, dahulu beliau juga mendatangi Al-Imam Zuhri rahimahullah mendengarkan hadis dari beliau. Fa umsiku lahu dabatahu, maka saya, kata Imam Ibnu Uyainah rahimahullah, yang menjaga kendaraan ayah saya tersebut. Jadi ayah beliau membawa beliau mendatangi Al-Imam Ma'mar bin Rashid, juga mendatangi Al-Imam Zuhri rahimahullah mendengarkan hadis, dan Sufyan bin Uyainah rahimahullah dikala itu menjaga kendaraannya ayahnya. Qala faji'tu yawman fadakhala Ma'mar, ketika itu saya datang di satu hari kemudian masuk mendatangi Al-Imam Ma'mar. Faqultu li insanin, yakni maksudnya ayahnya masuk mendatangi Al-Imam Ma'mar seperti biasa, karena biasanya Ibnu Uyainah yang menjaga kendaraannya beliau, tuh hewan tunggangannya beliau. Maka beliau mengatakan kepada seseorang, amsikiddabah, kamu tolong pegang kendaraan ini. Beliau ingin juga menghadiri majlis para imam tersebut. Nah, Fadakhaltu fa'idha masyaykhatu Quraisyin hawlahu. Maka saya pun masuk, saya melihat di sekitar beliau terdapat orang-orang tua dari Quraisy yang mengelilingi beliau rahimahullah. Faqultu lahu, maka saya bertanya kepada beliau, ya Aba Bakar, kaifa haditsun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'sa ta'amu ta'amul aghnia. Wahai Abu Bakar, bagaimanakah hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi sejelek-jelek makan adalah makanannya orang-orang kaya? Langsung menyebutkan hadis, tidak menyebutkan sanad hadis sebagaimana yang diajarkan pada kisah yang di atas, disebutkan riwayatnya demikian dan disebutkan hadisnya. Nah, qala fa sahibi, maka para masyayikh dari Quraisy yang berada di sekitar beliau pun berteriak, ya, meneriaki Ibnu Uyainah rahimahullah, menunjukkan beliau salah di dalam bertanya. Tidak demikian adab bertanya kepada seorang muhaddits, langsung menyebutkan hadis. Faqala huwa, maka beliau berkata, ta'ala laisa kadza, maka beliau mengatakan kepada saya, kemarilah, bukan seperti itu pertanyaannya, tapi katakanlah al-A'raj an Abi Hurairah, dari al-A'raj dari Abu Hurairah, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarru ta'ami ta'amul walimah yud'a ilaihi al-aghniya wa yatruk al-fuqara wa man lam yujib faqad 'asa Allah wa rasulah. Tapi sebutkan sanadnya, dari A'raj dari Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarru ta'ami ta'amul walimah, sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah, undangan walimatul urus, undangan walimah. Yud'a ilaihi al-aghnia, yang dipanggil adalah orang-orang kaya saja, adapun orang-orang fuqara itu ditinggalkan. Kemudian Rasul mengingatkan, wa man lam yujib faqad 'asa Allah wa rasulahu, barang siapa yang tidak menjawab undangan tersebut, sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Berkata Ibnu Uyainah rahimahullah, fa hadza awwalu syai'in sami'tu min az-Zuhri. Maka ini adalah hadis yang pertama kali saya dengarkan dari Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Jadi maksud syekh yang beliau tadi kisahkan datang kemudian menyebutkan hadis Amul Aghnia adalah Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Dalam kisah ini masyaallah ikhwan, nampak jelas apa dalil yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Ketika seorang bertanya, dia sebutkan, ketika bertanya tentang satu hadis, dia sebutkan jalur sanadnya. Nah, baru kemudian dia menunggu jawaban dari sang muhaddis tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya dahulu para salaf ketika melihat seseorang salah di dalam melakukan sesuatu, bahkan terkait akhlak atau keadab, maka mereka memberikan pengajaran yang baik kepada orang tersebut. Sebagaimana Ibnu Uyainah ketika salah di dalam bertanya, maka diajari oleh Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Tayyib, kita masuk ke bab yang setelahnya, karahiyatu imlalu syuyukhi. Karahiyatu imlali syuyukhi, dibencinya membuat seorang muhaddis, seorang guru, seorang syekh itu menjadi jenuh, imlal, jenuh. Nah, ini termasuk dari adab yang hendaklah diperhatikan oleh seorang talibul ilm. Ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ada hal penting yang harus diperhatikan oleh seorang talibul ilm ketika dia berada di sisi seorang muhaddis, yaitu dia perhatikan keadaan seorang syekh, seorang alim, seorang muhaddis yang ada di sisinya. Apakah dia dalam kondisi letih? Apakah dia dalam kondisi mungkin sedang jenuh? Atau yang semisalnya, maka jangan sekali-kali dia menanyakan kepada sang syekh, sang muhaddis tersebut pertanyaan, ataukah berbicara kepada seorang muhaddis yang semakin menambah kejenuhannya. Nah, orang jenuh itu banyak, ya kan? Mungkin disebabkan karena keletihan, mungkin disebabkan karena sudah banyak menyampaikan materi hadis. Nah, sehingga sudah jenuh, butuh istirahat. Sehingga jangan kemudian kita menambah beban kepada seorang muhaddis tersebut. Nah, bahkan pada pembahasan yang sebelumnya, dari sisi tempat kita bertanya kepada seorang muhaddis juga diperhatikan. Hingga sebagian salaf ketika ditanya oleh seorang tidak menjawab pertanyaannya, bahkan mengatakan kepada orang tersebut, laisa hadza bi adab, bukan ini bukan termasuk dari adab yang baik, likulli maqamin maqala, pada setiap tempat itu ada ucapannya. Jadi dari sisi tempatnya juga diperhatikan. Dari sisi keadaan seorang muhaddis juga demikian. Kalau semisal kita melihat seorang muhaddis mungkin capek dan misalnya, maka kita silakan istirahat. Dan yang semisalnya, jangan kemudian kita menambah kebosanan kepada seorang muhaddis tersebut. Nah, disebutkan oleh al-Imam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, "Idza ajaba al-muhaddisu at-taliba ila mas'alatihi wa haddathahu fayajibu an ya'khudha minhu al-'afwa wa la yujirhu." Naam. Apabila seorang muhaddis itu sudah menjawab apa yang ditanyakan oleh seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu, sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaannya. Wa haddatsahu, dan seorang muhaddits ini sudah menyampaikan jawaban dari pertanyaan tersebut sehingga dia dengarkan. Maka beliau ingatkan dua perkara. Perkara yang pertama adalah yajibu ayyakhudha minhul afwa. Wajib baginya untuk mengambil dari seorang muhaddits ini maafnya, yakni meminta maaf. Afan ya syekh. Nah, afan ya syekh. Nah, ternyata ketika bertanya kemudian setelahnya menyampaikan permohonan maaf kepada syekh, ini termasuk dari adab bertanya yang diajarkan oleh para salafun salih. Nah, ya mungkin kita sering kan bertanya, sebelum bertanya, afan ustaz. Nah, jazakallah khair, afan ustaz. Nah, jazakallah khair. Itu ternyata sebelum bertanya atau setelah bertanya kita memohon maaf kepada sang syekh, sang muhaddis. Ini termasuk dari adab yang baik ketika bertanya kepada sang muhaddis. Yang kedua beliau ingatkan, wala yujirhu, jangan kamu membuat sang muhaddis ini menjadi letih dengan pertanyaanmu. Jangan banyak bertanya maksudnya. Kalau misal lihat kondisi seorang muhaddis mungkin butuh istirahat, sedang mungkin capek sehingga butuh untuk kemudian rehat sebentar, maka jangan sekali-kali kita masuk menemuinya, bercerita, bahkan bertanya, sehingga menyebabkan sang syekh, sang muhaddis merasa letih, jenuh dengan keadaan tersebut. Ini masyaallah ikhwah rahimani warahmatullahi taala. Kita saja, ya kan, kalau kondisi capek ditanya macam-macam, nah ini terkadang kita bosan. Terkadang mungkin kita marahi orang yang bertanya tersebut. Nah, enggak lihat ini sedang capek, baru pulang kerja, kamu bertanya macam-macam kepada anak demikian dan demikian, coba nanti saja ketemu saya habis isya baru kamu sampaikan pertanyaan tersebut. Ini menunjukkan penting sebelum bertanya kepada seorang agar memperhatikan kondisi orang yang ada di hadapannya. Ini adab bukan hanya baik ketika diterapkan di hadapan seorang syekh, seorang guru, bahkan adab ini juga diperhatikan dalam bab muamalah, interaksi antara seseorang dengan seorang selainnya. Nah, ya perhatikan keadaan orang yang ada di hadapannya. Kemudian di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan beberapa asar dari para imam-imam Islam terdahulu yang menyebutkan perkataan-perkataan sesuai dengan bab yang diangkat oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, karahiyatu imla li syuyukh. Boleh menyebutkan kisah yang pertama, beliau bawakan dari kisahnya Abu Hafs Amr bin Ali rahimahullah, beliau bawakan sebelumnya dengan sanadnya. Abu Hafs Amr bin Ali beliau menyatakan, sami'tu Yahya ibn Sa'id yaqul, saya mendengarkan Yahya bin Sa'idin rahimahullah mengatakan, kuntu akhudul afwa fil hadithi, dahulu saya mengambil maaf ketika di dalam hadis atau pada hadis, yakni ketika beliau meminta kepada seorang syekh untuk menyampaikan hadis, bertanya kepada seorang syekh tentang satu hadis, pada hadis yang beliau tanyakan tersebut beliau menyampaikan maaf kepada sang syekh, nah sang muhadis. Ini termasuk dari adab yang baik ketika seorang bertanya kepada sang muhadis. Nah, kemudian pada kisah yang berikutnya beliau menceritakan dengan sanadnya hingga perkataan Muhammad bin Khalaf rahimahullah, beliau menyampaikan, sami'tu rawadan yaqulu, saya mendengarkan rawa mengatakan, sa'altu malikan an arba'ati ahaditha, saya dahulu bertanya kepada Imam Malik rahimahullah empat hadis, tanya kepada beliau empat hadis, hadis ini, hadis ini, hadis ini, sampai empat hadis. Falamma sa'al 'anil khamis qala, maka tatkala selesai beliau menjawab keempat hadis ini, beliau bertanya dengan beliau menambahkan pertanyaannya menjadi lima hadis. Sebelumnya empat hadis ditambah menjadi lima hadis. Ketika beliau mempertanyakan kelima hadis tersebut atau hadis yang kelima tersebut, qala, maka Imam Malik rahimahullah mengatakan, ya hadza ma hadza bi insafin, wahai orang ini, sesungguhnya apa yang kamu tanyakan ini bukan termasuk dari perbuatan insaf, perbuatan bijak. Insaf itu artinya adil, bijak, bijaksana. Menunjukkan beliau rahimahullahu taala merasa jenuh dengan pertanyaan tersebut. Sudah ditanya empat, minta lagi yang kelima. Nah, ini bukan termasuk dari sifat insaf. Artinya ketika seorang bertanya kepada syekh, mungkin dia punya dua pertanyaan, cukup dua saja. Nah, selebihnya nantinya dia tanya di kesempatan yang lain. Jangan membebani kepada sang guru tersebut pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Kalau semisal dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut menimbulkan imlal, rasa bosan, rasa jenuh, letih dari sang muhaddits. Naam. Kemudian belum menceritakan kisah yang berikutnya, kisah yang cukup panjang dari Ismail bin Musa. Beliau sebutkan sanadnya dari Ismail bin Musa bin binti Sudi. Beliau mengatakan dakhalna ila Malik bin Anas. Dahulu kami ini pernah masuk menemui al-Imam Malik bin Anas rahimahullah. Wa nahnu jami'an min ahli al-Kufah, sementara kita ini seluruhnya yang menemui beliau rahimahullah dari penduduk Kufah. Al-Imam Malik berada di kota Madinah, Imam Darul Hijrah. Fahaddatsana bi sab'ati ahaditsa, beliau bertanya, maka beliau pun menyampaikan kepada kita 7 hadis. Banyak itu 7 hadis. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan, para salaf bahkan di majlisnya menyampaikan 1 hadis, 2 hadis, ya kan? Di pembahasan yang sebelumnya mungkin antum bisa baca, dahulu para salaf ketika mereka menyampaikan hadis, sebagian mereka hanya menyampaikan 1 hadis, 2 hadis. Nah, antara itu. Tidak lebih. Nah, tapi rutin terus berkesinambungan demikian. Nah, pada kisah ini mereka dikobarkan kepada oleh Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah 7 hadis. Al-Imam Malik pun menyampaikan kepada kami 7 hadis. Fastajadnahu, setelah Al-Imam Malik rahimahullah menyampaikan kepada kami 7 hadis, kami pun meminta tambahan kepada beliau hadis yang lain. Merasa kurang, tambah lagi hadis yang lainnya. Nah, karena mungkin safarnya jauh dari Kufah, ketika datang ke kota Madinah maka ingin mendapatkan banyak hadis. Faqala, maka Imam Malik rahimahullah mengatakan man kana lahu dinun falyansarif, kepada sekelompok orang yang datang dari Kufah tadi itu yang beliau menyampaikan kepada mereka 7 hadis. Al-Imam Malik mengatakan kepada mereka, barang siapa yang memiliki agama silakan dia meninggalkan tempat ini. Nah, yang punya agama silakan pergi. Fansarafat jama'atun wa baqiyat jama'atun ana fihim, maka berpalinglah sekelompok orang dari kami dan masih tersisa sekelompok orang yang lainnya dan saya termasuk dari yang tersisa. Faqala, ketika Imam Malik melihat masih ada orang yang menunggu di hadapannya menyampaikan hadis yang lain, beliau mengatakan man kana lahu haya'un falyansarif, barang siapa yang punya malu silakan dia pergi. Haya, falyansarif. Fansarafat jama'atun wa baqiyat jama'atun ana fihim, maka berpalinglah sekelompok orang, tersisa sekelompok yang lainnya, saya termasuk dari yang tersisa tadi. Thumma qala, maka kemudian Al-Imam Malik ketika melihat masih ada juga orang yang ada di hadapannya, beliau mengatakan man kana lahu muru'atun falyansarif, orang yang punya muru'ah. Punya muru'ah, muru'ah itu artinya kan menjaga harga diri, punya harga diri, menjaga wibawa, itu muru'ah namanya. Kalau orang gak pakai baju, mandi keluar, badannya krempeng, pamer-pamer, ini enggak muru'ah namanya nih, ya kan? Santri itu kan sering badan krempeng, keluar enggak pakai baju. Nah, jangan tunjuk-tunjuk. Itu enggak jaga muru'ah. Coba antum jalan kaki ke sana, pakai sirwal, jubah haromanya dilepas, diikatkan di leher, bajunya dipakai kayak imamah kaosnya. Nah, itu orang lihat apa? Ini orang aneh nih. Orang aneh. Enggak punya wibawa dia. enggak menjaga wibawa, menunjukkan nantinya harga dirinya jatuh dalam keadaan termasuk dari perkara yang termasuk dari perkara yang hendaklah diperhatikan oleh seorang muslim, dia jaga muru'ahnya. Dia jaga muru'ahnya, meninggalkan perkara-perkara yang kalau semisal dia melakukan perkara-perkara tersebut akan dipandang hina, rendah oleh orang yang berada di hadapannya. Nah, kalau di Indonesia orang laki-laki naik motor normalnya kakinya apa? Hah? Normalnya kalau orang Indonesia pakai imamah, jubah, naik motor bonceng, itu kakinya kayak apa itu? Hah? Mentantang itu kan? Ya kan, laki-laki mentantang seperti itu. Kalau ada orang sudah pakaiannya bagus, bonceng lagi, ternyata boncengnya duduknya nyamping. Duduknya nyamping, ini melakukan perkara yang tidak menjaga muru'ahnya, dipandang malu, jadi perhatian, dipandang rendah oleh orang yang memandang, ya kan? Ya enggak? Lihat orang laki-laki duduknya seperti itu naik motor bonceng. Ini identik cewek yang seperti ini, bukan laki-laki. Melihat laki-laki demikian ngerasa aneh, ngerasa aneh. Ini yang disebut dengan muru'ah. Disebut dengan muru'ah. Kita lanjutkan kisah dari Al-Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan pada kali yang ketiga, barang siapa yang memiliki muru'ah maka silakan dia pergi. Fan sarafa jama'atun wa baqiyat jama'atun ana fihim. Maka berpalinglah sekelompok orang, masih tersisa sebagian orang yang lain, saya termasuk dari yang tersisa. Faqala, maka Imam Malik rahimahullah mengatakan kepada para pemuda-pemuda yang ada di hadapannya, ya Ghilman, ifqahum fa innahu la buqya ala qaumin la dina lahum wala haya'a wala muru'ah. Wahai Ghilman, wahai para pemuda, ifqahum yakni artinya adalah ikuti kalian pergi bersama mereka, ikuti kalian pergi bersama mereka, karena sesungguhnya tidaklah ada tersisa satu kemuliaan pada diri satu kaum yang dia tidak memiliki agama, tidak memiliki rasa malu, tidak pula memiliki muru'ah. Naam. Ini kata Al-Imam Malik rahimahullah. Ini mengisyaratkan kepada kita syair yang sering diungkapkan oleh mereka para al-ulama, terkhusus ketika mengarang dalam Babul Adab, Al-Halim yakfihi al-isyarah wal-la'imu la takfihi al-hijarah. Nah, seorang yang halim, yang cerdas, yang pintar, itu dengan isyarat saja sudah ngerti dia. Sudah ngerti. Dengan isyarat saja sudah ngerti. Nah, adapun seorang yang tercela, la takfihi al-hijarah, lempar batu, dia enggak ngerti itu loh. Dengan dilempar batu, dia enggak ngerti. Nah, contohnya ini. Santri itu kan ngerti kan? Kalau apa namanya? Pintu dikunci, pintu pagar dikunci, berarti tidak boleh apa? Tidak boleh keluar, ya kan? Kalau di luar enggak boleh masuk. Nah, itu halim yakfihi al-isyarah. Dengan sekedar isyarat saja menjadikan dia halim. Dia orang yang cerdas, orang yang pintar. Tapi kalau seorang yang laim, seorang yang tercela, dengan isyarat gak ngerti dia. Bahkan jangankan diisyaratkan, dilempar batu gak ngerti dia. Tetap naik. Nah, hey, jangan, dilempar batu. Oh, sembunyi dia. Tapi tetap loncat juga. Naik dia. Nah, masuk lagi. Itu seorang yang laim. Nah, ketika melanggar batas diingatkan sama aminya, masuk. Wah, enggak paham dia. Mungkin maksudnya orang yang di sana, bukan saya. Padahal itu maksudnya dia, ngelihat ke arah dia, enggak ngerti dia. Jangankan diisyaratkan ambil batu dilempar ke dirinya, dia lari. Enggak paham, enggak ngerti. Maksudnya suruh balik. dia tetap lari keluar batas. Nah, sering kayak gini kan? Ya, sering. Ini aja buktinya, sering ada ini orang yang langgar-langgar dengan isyarat saja harusnya ngerti dia, ini ngelanggar, enggak boleh gitu loh. Tapi ternyata masih saja ada yang masbuk. Mungkin dilempar batu kayak gini sampai berdarah, enggak ngerti juga dia. Enggak ngerti juga dia. Al-la'im la takfihi al-hijarah. Nah, ini mirip dengan kisah dari al-imam Malik bin Anas rahimahullah. Diingatkan, siapa yang punya agama silakan pergi. Ternyata masih ada yang ngeyel duduk di hadapannya. Padahal al-imam Malik berkeinginan agar supaya mereka sudah pergi semua. Beliau sedang jenuh, tidak mau dibebani oleh seseorang dengan pertanyaan-pertanyaan dan yang semisalnya. Nah, ketika masih ada yang enggak faham, beliau berkata lagi dengan kali yang berikutnya, mangkana lahu muru'ah falyansharif, yang punya muru'ah silakan pergi. Ternyata masih ada yang tersisa, menunjukkan belum faham dia. Sampai terakhir, mangkana lahu haya falyansharif, yang punya malu silakan pergi. Ternyata masih ada yang belum faham. Baru kemudian beliau marah, ya, menyuruh mereka pergi semua baru faham. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Baik, okay, so kita baca satu pertanyaan di sini. Ada satu pertanyaan, ketika seorang menginginkan sesuatu, mereka berkata solawatin saja dulu. Nah, artinya mereka bersolawat dalam rangka menginginkan untuk mendapatkan suatu bagian dari dunia, misal dunia, misalnya mobil, motor. Apakah hal ini dibenarkan? Jawabannya tidak. Dari sisi praktek amalannya bid'ah, tidak sesuai dengan sunnah, karena solawat ini dipakai bukan pada tempatnya. Nah, ketika orang bekerja termasuk bersolawat agar supaya pekerjaannya lancar, ini termasuk bid'ah bila dimaksudkan padanya ada unsur pahala dan nilai keutamaan di sisi Allah sehingga seorang mendapatkan kemudahan. Nah, dan dari sisi perbuatannya sendiri tidak seharusnya seseorang menggunakan amalan-amalan yang berbau syariah untuk kemudian dia niatkan dengan apa yang dia lakukan mendapatkan tendensi dari tendensi-tendensi dunia. Nah, ini tidak selayaknya demikian. Terdapat beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan bahayanya seseorang meniatkan pada amalan akhirat untuk mendapatkan bagian dari dunia. Nah, Taib, ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu wa hadzakum.